وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله أعزكم الله بالسنة سجل فجي hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmat-nikmat-Nya, dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat lain yang Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita agar dapat menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah agar dapat mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah yang kita telah rasakan saat ini dan terus kita akan rasakan sampai kita meninggal nanti. Ikhwani wa akhwati fillah a'azakumullahu bil Islam. Al-yawm, hari ini sanabda insyaallah, kita akan mulai insyaallah ad-dars ar-rabi asyar, pelajaran ke-14. Walhamdulillah laqad bada'na fil muhadaratil madiyah ad-dars ar-rabi asyar. Alhamdulillah telah kita mulai pada pertemuan yang lalu ad-dars ar-rabi asyar, pelajaran 14. Qara'nahu, kita telah baca. Wa syarahna al-mufradat, sudah kita jelaskan pula kosakata yang ada dalam hadzal hiwar, dialog ini. Wa fahimnahu insyaallah. Ala sekadalik ya ikhwan? Bala, alhamdulillah. Sudah kita pahami insyaallah. Bukankah begitu ya ikhwan? Bala insyaallah. Karena tanya alaysa kadzalik, bukankah begitu jawabannya? Bala. Kalau ya, bala. Nah. Wa qara'na aidan ba'dha at-tadribat. Sahih? Sahih. Nah, sudah kita baca pula beberapa latihan-latihan. Wa waqafna 'inda at-tamrin ats-tsani. Pada pertemuan lalu kita sudah baca beberapa latihan-latihan dan kita sampai kita menyelesaikan latihan kedua kalau tidak salah, ikhwan. Alaysa kadzalik? Bala. Eh? Sudah kita baca at-tamrin ats-tsani safhah 84. Halaman 84, halaman berapa tadi, ikhwan? 84. Alladzi indahu at-tabaatul jadidah. Ikhwan yang punya cetakan baru dari buku ini, alladhi indahu at-tabatul jadida min hadzal kitab, fa at-tamrin ats-tsani fi safha 84. Bagi ikhwan dan akhwat yang punya buku cetakan baru, maka latihan kedua ada di halaman 84. Amma alladhi indahu al-kitab min at-tabatul qadimah fi ayyi safha? 88. Adapun antum yang punya buku cetakan lama ada pada halaman 88. Wal'an, hadihil laylah, sekarang malam ini insyaAllah sanakra التمرين الثاني وإن أمكن سننتهي من الدرس الرابع عشر هذه الليلة ثم لعلنا نقرأ الدرس الخامس عشر إن شاء الله. Malam ini insya Allah kita akan coba selesaikan latihan-latihan yang ada pada ad-dars ar-rabi ashar, pelajaran 14 ini. Dan mudah-mudahan jika ada waktu kita akan baca sedikit ad-dars al-khamis ashar. Baik, nabda darsuna fi hadhi layla bi muraja'ati ad-dars ar-rabi ashar, ya ikhwan. Kita mulai pembacaan malam ini dengan muraja'ah dulu, ad-dars ar-rabi ashar. Nuridu man yaqra, nuridu wahid atau ithnan yaqra. الواحد يقوم مقام الفتية والآخر يقوم مقام حامد. من أنت يا حكمة؟ أنت من أنت؟ حامد أو فتية؟ فتية. وأنت يا شردوان؟ أنت حامد. نعم فضل يا أخي ابدأ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمي؟ أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم؟ من أنتم؟ نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين عمكم شيخ عيسى؟ نعم ما شاء الله. هو مريض. هو الآن في المستشفى. شفاه الله. من هذه الطفلة التي معكم؟ يا أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. اسكلك يا أخي. قريب. قريب من المطار. أحسنت. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة. ومحمود في كلية الطب. وإبراهيم في كلية الشريعة. ويوسف في كلية التجارة. من ذلك الفتى الذي في سيارتكم؟ هو زميلي. من أين هو؟ هو من إنكلترا. نعم. ما اسمه؟ اسمه ويليام. أمسلم هو؟ لا، هو نصراني. أبوه أستاذي. اسمه دكتور إدوارد. عيد يا أخي. اسمه الدكتور إدوارد. نعم. اسمه الدكتور إدوارد. نعم. يهديهم الله إلى الإسلام. نعم. أذهبتم إلى المستشفى لزيارة عمكم اليوم؟ نعم ذهبنا. ما شاء الله بارك الله فيكم يا إخوان. الحوار ممتاز، الحوار ممتع جدا. طيب طيب نريد اثنين الآخرين. نريد اثنين الآخرين. من؟ أنا. قريب. اقترب منا. تعال يا. نعم أنت يا إحسان. طيب. تفضل. من يكون حامد؟ من يكون فتية؟ أنت حامد؟ نعم أنت الفتية يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عمي؟ أنا بخير والحمد لله. كيف حالكم؟ من أنتم؟ نحن أبناء الدكتور موسى. أهلا وسهلا ومرحبا. أبوكم صديقي. أين عمكم صيح إيسا؟ الشيخ إيسا. أين عمكم صيح إيسا؟ الشيخ. أين عمكم الشيخ عيسى؟ نعم. هو مريض. هو الآن في المستشفى. صباح الله. من هذه الطفلات؟ من هذه الطفلات التي معكم؟ نعم. هي أختنا. ما اسمها؟ اسمها ليلى. أين بيتكم الجديد؟ بيتنا الجديد قريب من المطار. أأنتم في المدرسة الثانوية؟ لا، نحن بالجامعة. أنا في كلية الهندسة. ومحمود في كلية الطب. وإبراهيم في كلية الشريعة. ويوسف في كلية التجارة. نعم. من ذلك Man dzalikal fatal ladzi syayaratikum. Ayat ya akhi, man? Man dzalikal fatal ladzi fatal ladzi fi syayaratikum. Nah. Huwa zamili. Min aina huwa? Huwa min Inkaltara. Ma ismuhu? Ismuhu William. Amuslimun huwa? La, huwa Nasraniyun. Abuhu ustadhi. Ismuhu Dr. Edwardu. Yahdihim Allahu ilal Islam. Adhahabtum ilal mustasfa li ziyarati ammikum al-yawm. Naam, dhahabna. طيب احسنت يا اخي بارك الله فيكم الحوار جيد. طيب يا اخوان نريد ان نسالكم عن معاني بعض المفردات. انا akan tanyakan beberapa makna dari kosakata di sini. Mustaid ya اخوان, siap insyaallah. طيب ما معنى كيف حالكم؟ هيا يا اخوان اجيبوا جماعه. Bagaimana kabar kalian? Bagaimana kabar kalian? Masya Allah. Soal sahal lah. Sahal. Saya kun ba'da hada soal as'ab. La'allah. Ma ma'ana at-tiflah? At-tiflah ini bint as-sagir. Al-bint as-sagir. As-sagira. Anak kecil perempuan. Ahsantum ya. Wa ma ma'ana ammun? Am. Paman. Paman. Paman. Ala bulan yakuna hunaka ma'a. Nah? Paman dari ibu. Paman dari? Ibu. Ada kata ya. Paman dari bapak. Nah, santai ya. Warahmatullahi. Karena am ini mustalah khusus untuk paman dari pihak bapak. Ada paman dari pihak ibu? Bagaimana mustalahnya? Apa istilahnya? Khal. Ah, santai ya. Warahmatullahi. Baik, yakfi. Walaan, nadukul aan fi at-tamrin as-salis. At-tamrin as-salis. Safha 85. Latihan, kita masuk ke latihan 3 halaman 85. Al-kitab alladhi tubia tabaq qadina 88. Antum yang punya buku cetakan lama maka ada di halaman 88. Ketarbih. Adif, antum lihat perintahnya, unzuru al-matlub huna madha? Adif الأسماء الآتية إلى الضمائر كما هو موضح في المثال. كما هو موضح في المثال. أضف. ما معنى أضف؟ أضاف يضيف. تنبهكن. أضاف يضيف بمعنى تنبهكن. الأسماء الآتية أو سمبونكن. الأسماء الآتية kata-kata benda berikut. Al-asma, kata-kata benda. Al-atiyah. Mana al-atiyah, ikhwan? Berikut. Ilad dhamair. Disambungkan dengan apa? Dhamair. Dengan kata-kata ganti. Kama huwa muwaddahun. Seperti yang dijelaskan fil mithal pada contoh. Nah. Antum lihat contohnya di sini, ikhwan. Baitun. Ada kata baitun. Baitun di sini, ikhwan, diminta untuk disambung dengan kata ganti. Kita lihat bagaimana jawabannya. Baitun, baitukum, baituna. Yang pertama, digabung atau disambung dengan kata dhamir mukhatab. Orang kedua, jamak, antum, sehingga menjadi baitukum. Baitukum. Asalnya baitun lalu menjadi baitukum. Lalu yang kedua baituna. Nah, di sini dhamir mutakallim. Kata ganti orang pertama. Jamak. Jamak. Nahnu, kami. Baituna. Ma mana baitukum ya ikhwan? Rumah kalian. Rumah kalian. Rumah kalian. Baituna rumah kami. Rumah kami. Baik, idzan baqiyatu al-kalimat, kata-kata yang berikutnya dibuat seperti ini. Faham, Tom? Fahimna. Mudah sekali, sahlun jiddan hada. Naam, at-tifl alladhi fi radat al-atfal, insyaallah saya yastati' an ujib hada. Anak TK insyaallah bisa jawab ini. Antum insyaallah lebih bisa lagi insyaallah. Kita tidak ragukan. Baik, kita buktikan. Dari mana, ikhwan? Man yabda? Baik, mana? Fadal ya, akhi. Syekhana. Amun. Amun. Min amun. Nah. Baik. Amun. Ammukum. Ammukum, ahsant. Ammuna. Ammuna, ahsant ya, akhi. Ahsant ya, ihsan. Nah, mustagari ya, akhi al-kirim. Syekh Ridwan. Madrasatun. Madrasatun atau mudarrisatun, ya, ikhwan? Akhir. Fih ihtimal, ha? Ihtimal. Ada dua kemungkinan. Lakin, la'alla la'asah madrasatun. Madrasatun. Madrasatukum. Madrasatuna. Ahsanta, ya, akhi. Barakallah. Lugatun. Man? Anta, ya, akhi. Lugatun. Lugatuna. Lugatukum. Naam. Ada awal. Naam. Yang kedua? Lugatuna. Lugatuna ahsantakhi. Yang pertama, lugatukum. Kedua? Lugatuna ahsantakhi. Barakallahu fikum. Abun. Abun. Abukum. Abuna. Bagaimana lagi sekali lagi? Abun. Abun. Abukum. Abuna. Bagaimana lagi sahih? Abukum. Abukum. Abukum. Abuna ahsantakhi. Barakallahu fikum. Abukum. Lihat antum lihat akhi, ada apa setelah abukum? Wow. Abuna. Perlu diketahui ya ikhwan, abun adalah salah satu daripada al-asma al-khamsah. Antum yang mungkin sudah belajar nahwu wasarf. Al-asma al-khamsah, ada beberapa kata benda yang memiliki i'rab berbeda dengan kata-kata yang lain. Dia i'rabnya dengan huruf waw, ya, dan alif. Nah, abun di sini ketika dia dalam keadaan marfu, lihat abukum, abuna, ditambah dengan waw. Nah, baik. Nah, istamir, ummun. Ummun. Ummukum. Ummuna. Nah, ummukum wa ummuna. Ahsanta ya akhi. Sadiqun. Sadiqukum. Naam. Sadiquna. Ahsanta ya. Sadiqukum wa sadiquna. Apa makna sadiqun ya khan? Teman. Zamilun. Naam, teman. Sahibun. Sahib. Ukhtun. Ukhtun. Ukhtukum. Ukhtuna. Naam, ukhtukum, ukhtuna. Naam, istamir ya syekhna. Dinun. Dinukum. Dinuna. Naam. Dinukum. Dinuna. Dinuna. Al-akhir. Akhun. Akhun. Akhukum. Akhuna. Akhun sama seperti abun. Sehingga bagaimana? Akhun. Akhukum. Ahsanta. Akhuna. Mumtaz. Akhukum. Akhuna. Barakallahu fikum ya akhi. Taib. Nakar at-tamrin al-rabi awalan thumma naftah al-majal al-mustami'. Taib alan at-tamrin al-rabi. Kita baca dulu latihan keempat, nanti setelah ini kita berikan kesempatan juga bagi ikhwan dan akhwat di rumah bisa sama-sama ikut menjawab soal-soalnya. At-tamrin ar-rabi ya ikhwan, latihan keempat. Iqra. Apa perintahnya di sini? Bacalah. Baca saja. Alhamdulillah. Hada ashal min syurbil ma'. Faham tu? Kalami hada? Hada ashal min syurbil ma'. Lebih mudah daripada kita minum air. Nah. Minum air mudah, maka ini lebih mudah lagi insyaAllah. Aina wasalna alifan? Ila hadha. Ila hadha? Fadal ya akhi. Ayu yaumin hadha. Hadha yaumul sab. Hadha? Yaumul sab. Dihidupkan taknya? Hadha yaumul sab. Yaumul sabti. Sekali lagi akhi, ayu? Ayu yaumin hadha. Hadha yaumul sabti. Ahsanta ya akhi, barakallah. Hayah hikmat. Istamir. Ayu syahrin hadha? Hadha syahru rajabin. Hadha syahru? Rajabin. Intadir ya kawan. Hal fahimtum ma qara'atum? Antum paham apa yang dibaca di sini? Fahimna. Fahimna. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah ta'ala. Aina wasalna. Anta ya akhi. Tasati anta qara'a wa nu'ti ligairika. Fadal ya sah. Tayyib. Ayu kulliyatin hadhihi? هذه كلية التجارة. عيد يا إحسان. Qais. Hadhihi ayyu kulliyatin hadhihi? Hadhihi kulliyatut tijarati. Ahsanta. Kulliyatut tijarah. Mana kulliyatut tijarah, ikhwan? Fakultas. Fakultas ekonomi. Ekonomi. Ekonomi. Nah, ekonomi. Nah, fadhal ya akhi. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fil madrasatil mutawassibati. Naam. Ahsanta ya akhi. Naam, al-akhir anta ya akhi. In ayn baladi anta ya akhti? Ya akhtu. Ya akhtu. Sekali lagi. Min ayyi baladin. Min ayyi baladin anti ya akhti? Ya akhtu. Ya akhtu. Naam. Ana min al-Yunani. Mumtaz. Ahsanta ya akhi, barakallah. Labud an tarjim. Terjemahan? Insyaallah al-mustami'un. Baik. Kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin berinteraksi secara langsung, Anda bisa menghubungi di line telepon 021-823-6543. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, Afwan. Bagi para pendengar yang ingin bertanya, Anda bisa berinteraksi secara langsung, Anda bisa menghubungi di 021-823-6543. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu, di mana? Umu Aksan di Bekasi. Baik, silakan. Umu Akmal, kaifa haluki? Suaranya kecil sekali, Umu Akmal. Diperjelas sedikit suaranya, Umu Akmal, dikeraskan. Silakan dibaca ini, Umu. At-tamrin ats-tsalits. Tafaddali iqra'i. Sekali lagi, Umu. Ammun. Yang pertama di sini di buku ana, ammun. Ammun. Nah. Ammukum ammuna. Nah, ma mana ammun? Paman dari ayah. Ahsant. Istamiri? Matrosatukum matrosatuna. Nah, jayi. Lugatun. Lugatukum lugatuna. Ahsant. Abun abukum abuna. Abuna. Ahsant. Ummun ummukum ummuna. Jayid. Sadiqun sadiqukum sadiquna. Nah, Ummu Akmal, sadiqun sinonimnya dalam bahasa Arab bisa sebutkan? Maknanya teman atau kawan. Nah, maknanya mungkin paham, Umu, insyaallah. Tapi ana minta sinonimnya dalam bahasa Arab. Persamaan katanya dalam bahasa Arab. Persamaan kata. Sadiqun. Sahibun. Nah, sinonimnya sahibun atau zamilun. Nah, labas, barakallahu fikum. Teruskan, Umu. Uktun, uktukum, uktuna. Nah. Dinun, dinukum, dinuna. Jamil. Ahun, ahukum, ahuna. Ahuna. Dipanjangkan, Umu. Ahuna. Naam, jamil. Ahsant. Barakallahu fikum. Syukuran, Umu. Jazakillah khair. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mau nanya. Ya. Apa benar, Pak Ustaz, kalau di surga itu bahasa persatuannya bahasa Arab begitu? Baik. Saja, Umu. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Warada fi ba'd al-akhbar, disebutkan dalam beberapa hadis-hadis, memang di antara kabar yang dikabarkan kepada kita, bahasa ahli surga adalah bahasa Arab. Tapi ini tentu perlu penelitian lagi dan bukan saatnya di sini tempatnya, kiranya nanti akan dibahas. Mudah-mudahan dibahas pada pembahasan akidah, insyaallah. Insyaallah. Kita berikan kesempatan yang lain bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung di 021-823-6543. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa, Umu, di mana? Umu Ihsan di Keranggan. Baik, silakan. Naam, fadhal Umu Ihsan, dibaca yang tadi, at-tamrin ats-tsalits. Baitun. Baitukum. Baituna. Ammun. Ammukun. Ammuna. Naam. Madrasatun. Sekali lagi, Umu, ammuna. Ammuna. Panjang, nah. Madrasatun. Madrasatuna, madrasatukum. Sekali lagi, Umu. Madrasatukum, madrasatun, madrasatukum, madrasatuna. Nah, jamil. Lugatun, lugatukum, lugatuna. Nah. Abun, abukum, abuna. Masya Allah. Sadiqun, sadiqun, sadiqukum, sadiquna. Seperti ada yang terlewat, Umu. Ummun. Ummun. Nah. Umun, enggak ada umun. Tidak ada umun di cetakan nama? Enggak ada. Baik, teruskan. Sadiqun. Sadiqun. Sadiqun. Kum. Sadiquna. Nah. Uhtun. Uhtukum. Uhtuna. Nah. Dinun. Dinukum. Dinuna. Oh, nah. Umun ada di atas ya? Umun ada di atas sejajar dengan contoh. Umun. Ada di situ? Iya. Barakallahu fiik. Syukur kamu. Jazakillah khair. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bagi pendengar ikhwan, sekarang kita berikan kesempatan dua penelpon setelah pendengar akhwat dan bagi para pendengar akhwat yang ingin berinteraksi di pending sementara. Baik, bagi pendengar ikhwan silakan masuk di 0218236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Aisyah sekarang. Ahsan, baik. Abu Aisyah, kaifa haluk? Khair, alhamdulillah, Ustaz. Kaifa halukum, Ustaz? Alhamdulillah, ana khair. Fadhil akhi, ikra' at-tamrin ar-rabi. At-tamrin ar-rabi. Ikra'. Ikra'. Anta al-kitab ma'ak al-tabah al-qadima ma al-tabah al-jadida? Qadima, qadima, la, tayyib, la bas. Bait. Baitun. La, ana at-tamrin ar-rabi. At-tamrin ar-rabi. Fahimta madha aqul ya akhi? At-tamrin ar-rabi. Latihan keempat. Latihan keempat. Di bawahnya. Di sampingnya akhi. Halaman 89 ya? 80. Ikra. Naam. Ikra. Ayyu yawmin hadha? Hadha yawmus sabt. Naam. Terjemahkan akhi, terjem. Hari ini hari apa sekarang? Naam, hari apa? Naam. Ini hari hari ini hari Sabtu. Jamil. Ayyu syahrin hadha? Naam. Hadha syahru Rajabin. Bulan apa sekarang? Sekarang bulan Rajab. Sebentar, sebentar. Langsung diterjemahkan, akhi. Kenapa, Ustaz? Hada yawmus sabt. Ulang sekali lagi, akhi. Hada yawmus sabt. Hada yawmus sabt. Naam. Hari ini hari Sabtu. Naam. Ayyu syahrin hada? Bulan apa sekarang? Bulan apa hada ini? Bulan apa ini? Bulan apa ini? Naam. Hada syahru Rajabin. Ini bulan Rajab. Mumtaz. Ayyu kulliyatin hadhihi? Ini hari ini kuliah apa? Fakultas apa ini? Fakultas apa ini? Naam. Hadha kulliyatit tijarah. Sekali lagi, hadha atau hadhihi, akhi? Hadhihi kulliyatit tijarah. Kulliyatut. Hadhihi kulliyatit kulliyatut tijarah. Mumtaz. Fi ayyi terjemahkan dulu. Ini? Ini kuliah. Fakultas apa? Tijarah. Fakultas ekonomi. Fakultas ekonomi, ahsant. Teruskan. Fi ayyi madrasatin anti? Fi ayyi madrasatin anta? Naam. Di mana sekolah kamu? Naam. Ana fil madrasatil mutawassithah. Saya di sekolah menengah. Al mutawassithah? SMP. Kalau madrasah mutawassithah SMP ya. Naam, saya di sekolah menengah. Naam, SMP. Sekolah. Naam, teruskan. Min ayyi baladin anta ya ukhti? Berarti kalau ukhtu anti atau anta, akhi? Anti. Anti. Sekali lagi. Min? Min ayyi baladi anti ya ukhti? Ya ukhtu. Min ayyi baladi anti ya ukhtu? Naam. Di mana min, ada minnya. Dari mana? Nah. Dari mana? Negeri kamu wahai saudaraku? Dari mana negeri kamu wahai saudara perempuanku? Nah. Naam. Anta minal Yunani. Saya dari Yunani. Saya dari Yunani. Taib. Taib, syukur akhi, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Ada Bu Aisyah. Kita terima kembali bagi penelpon ikhwan, Anda bisa menghubungi di 0218236543. Tafadhol. Baik, kita angkat. Assalamualaikum. Terputus. Masih tamrin yang ke 4 ya, nah. Dari pembelajaran dars yang ke-14. Dan bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung di 0218236543. Untuk pendengar ikhwan kita berikan kesempatan. Assalamualaikum. Tayyib terputus. Sebelumnya kita ada pertanyaan, Ustaz. Nah. Untuk ya, sebentar untuk pelajaran ini ya. Pada dari SMS tadi. Iya. Li ziarati ammikum, Ustaz. Dalam kalimat apa bisa diterjemahkan untuk menjenguk paman kalian padahal kalimat itu tidak ada fi'il dan maf'ulnya, Ustaz? Li ziarati ammikum. Untuk menjenguk? Untuk menjenguk paman kalian. Apakah bisa diterjemahkan untuk menjenguk paman kalian? Sahih. Padahal kalimat itu tidak ada fi'il dan maf'ulnya. Tidak diperlukan fi'il. Di sini kan ziarah sudah maknanya artinya aku mengunjungi. Iya. Nah, tidak masalah. Nah. Baik. Silakan bagi para pendengar kita berikan kesempatan di 0218236543. Pelajaran yang ke-14, tamrin yang ke-4. Kita angkat. Assalamualaikum. Halo. Saya dengan siapa di mana? Dari Ibu Kudama di Cilengsi. Untuk Afat sepertinya sebentar lagi umumnya. Nah, diversal. Ya, kita berikan kesempatan Ikhwan Wium ya. Oh, iya, kita mohon maaf. Untuk pendengar Ikhwan silakan di 0218236543 tamrin yang ke-4 dan untuk kitab yang lama bagi Anda yang memegang kitab yang cetakan lama pada halaman 89 ya. Dan untuk yang baru halaman 84 ya. 85. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa? Di mana, Bapak? Dengan Isa di Jakarta. Eh, silakan. Kaifa haluk Isa? Alhamdulillah. Masya Allah. Ikra anta ya Isa. At-tamrin al-rabi. At-tamrin al-rabi. Min awal? Naam, min al-awal. At-tamrin al-rabi faqat. Ayu yawmin hadha? Hadha yawmut sabat. Apakah hari ini? Mana tajil terjemah? Mana tajil terjemah? Kita enggak perlu terjemah. Langsung saja antum baca. Ayu yawmin hadha? Hadha yawmut sabat. أي شهر هذا؟ هذا شهر رجب. Dihidupkan akhir kalimat terakhirnya شهر رجب. هذا شهر رجب. نعم. أي كلية هذه؟ هذه كلية تجارة. مرة أخرى يا أخي هذه. هذه كلية تجارة. كلية. هذه كلية تجارة. تجارتي. Tijarati. Naam. Fi ayyi madrasatin anta? Ana fi madrasatin mutawassithah. Mutawassithati. Ana fi madrasati mutawassithati. Nah, alif lamnya jangan tertinggal. Ana fil madrasatil mutawassithati. Ana fi madrasatil mutawassithati. Naam, tayyib labas. Istamir. Min ayyi baladin anta ya ukhtu? Ana min Yunani. Ana minal? Ana minal Yunani. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fikum. Syukran akhi. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibn Astari awalan? Tafsir. Baik, bagi para pendengar roja dengan kemana-mana kita akan rehat sejenak dan kita akan kembali setelah kita simak beberapa jeda berikut ini. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Mendengar jin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kembali di frekuensi 756 AM. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami di frekuensi 756 AM, pada malam ini kita lanjutkan kembali kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula yang disiarkan secara langsung dan masih dalam pelajaran yang ke-14. Dan kepada Ustaz kita persilahkan untuk memulai kembali. Tafadhol Ustaz. Naam. Wal'an naqra at-tamrin al-khamis. Al'an naqra at-tamrin al-khamis. Sekarang kita baca latihan kelima. Iqra waktub. Iqra waktub. Memana iqra waktub ya kawan? Iqra bacalah. Waktub dan tulislah. Berarti nanti insyaAllah antum setelah sampai di rumah ditulis insyaAllah ini. Di buku tulisnya. Baik. نطلب من فضيلة الأخنا رضوان. تفضل يا أخي اقرأ. اقرأ واكتب. ويليام، إدواردو، لندن، باريس، باكستان، إسطنبول، إبراهيم، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، أيوب، سليمان، أيوب، سليمان، داود، يونس، إدريس، جبرائيل. نعم يا أخي. جبرائيل. نعم هذا مكتوب جبرائيل. دي cetakan lama bagaimana sih? جبرائيل. طيب لا بس. جبرائيل، ميكائيل، فرعون. فرعون هنا. جبرائيل والله أعلم دري بنام كلمة دري. yang معروف yang kita dengar dari Al-Quran جبريل. جبريل. والله أعلم. طيب di sini kalimat-kalimat yang baru saya dibaca Ridwan ada hal yang menonjol di sini. Ada ciri-ciri yang menonjol di kalimat-kalimat ini, ikhwan. Di antaranya apa? Ada satu kesamaan yang semua punya kesamaan tersebut. Sahih. Semua harokat huruf terakhir dari kata-kata yang baru saja kita baca semuanya dhammah tunggal, tidak dhammatain, tidak tanwin. Apa sebabnya? Karena ini masuk ke dalam al-asma ghair munsharif, ism ghair munsharif, kata benda yang ghair munsharif, mamnu'un minas sarf, mamnu'un minat tanwin, tidak boleh diberikan tanwin. Jadi tidak boleh Williamun, Edwardun, Landanun, la hadha khata. Yang benar adalah Williamu, Edwardu, Landanu, dan seterusnya. Perlu diketahui, untuk kata-kata benda yang masuk ke dalam kategori mamnu' minas sarf, tidak boleh diberikan tanwin, juga tidak boleh diberikan tanda kasrah. Jika dia dalam keadaan majrur, isim ghair munsharif, atau isim alladhi yumna' minas sarf, jika dia dalam keadaan majrur, maka dia majrurun bil fathah niyabatan anil kasrah. Jadi isim ghair munsharif atau isim alladhi yumna' minas sarf, kata benda yang tidak boleh diberikan tanwin, selain tidak boleh diberikan tanwin, dia juga tidak boleh, atau dia dalam keadaan majrur, maka dia diberikan tanda fathah. Faham tu, ikhwan? Nanti insyaAllah mudah-mudahan kita bahas pada waktunya pembahasan bab ini. Lalu pertanyaannya, mengapa mereka semua atau kata-kata di sini mamnu' minas sarf, ya ikhwan? Apa ciri-ciri yang antum lihat yang khusus bagi kata-kata yang kita barusan baca ini? Alam a'jam. Nama-nama a'jam, a'jami. Nama mana a'jami? Non Arab ini bahasa ini nama-nama bukan orang, nama-nama orang Arab asli bukan. Hatta nama nabi sini Ibrahim, Ismail bukan bahasa Arab, bukan dia. Ishaq, Yaqub bukan. Lebih-lebih yang di awalnya Williamu, Edwardu, Landanu, maka nama baik nama orang, nama kota, nama negeri jika dia non Arab maka tidak di atau dilarang untuk diberikan tanwin, mamnu' minas sarf. Maka semuanya antum lihat di sini Williamu, Edwardu, Landanu, Barisu, Pakistanu, Istanbulu, semuanya tidak diberikan tanwin, mamnu' minas sarf. Faham tu, ikhwan? Faham. Wahid yaqra maratan ukhra, satu orang lagi baca satu. Fadhil ya, iqra anta. Iqra waktub. Nah, Williamu, Edwardu, Landanu, Barisu, Pakistanu, Istanbulu, Ibrahimu, Ismailu, Ishaqu, Yaqubu, Ayyubu, Sulaimanu, Dawudu, Yunusu, إدريس جبرائيل ميكائيل فرعون. نعم أحسنت أخي. مرة أخرى، مرة ثالثة، حتى لقي أنت يا أخي اقرأ. اقرأ واكتب. ويليام. عيد ويليام. ويليام. إدواردو لندن باريس باكستان. سكال لقي يا أخي. باكستان. ممتاز. إسطنبول إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب. قافنya jangan terlalu ditekan. يعقوب. نعم. أيوب سليمان داود. نعم. واونya bisa panjang داود atau pendek seperti ini داود. داود. نعم. يونس. يونس. يونس. نعم. إدريس جبرائيل ميكائيل فرعون. نعم أحسنت يا أخي. الأخير سطر لقي أنت يا أخي. اقرأ أكتب. ويليامو إدواردو. إدواردو. إدواردو لندنو باريسو. باريسو. باريسو باكستانو. سكال لقي يا أخي. باكستانو. باكستانو. باكستانو. نعم. إسطنبول. إسطنبول. نعم. إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب. نعم. أيوب سليمان داود يونس. نعم. إدريس جبراء إبراء جبرائيل. جبرائيل ميكائيل فرعون. فرعون عين يا اسكال لقي فرعون. نعم جميل أحسن فيك. طيب الآن انظر التمرين السادس. الآن انظروا التمرين السادس. sekarang lihat latihan ke berapa yang ke السادس yang ke نعم. yang ke enam yang terakhir sebelum kita masuk ke al-kalimat al-jadid. اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتية مثله. اقرأ المثال. ما معنى اقرأ المثال؟ بچالا المثال contoh. ثم kemudian حول rubahlah al-jumala kalimat-kalimat. Al-jumal jamak daripada al-jumlah. Kalimat-kalimat al-atiya berikut ini mislahu sepertinya dibuat sama seperti contoh. Faham tu ikhwan al-matlub huna antum paham yang diminta di sini? Sahlun insyaallah, sahlun jiddi. Unzur ya ikhwan al-mithal antum lihat contohnya. Anta dhahabta ila al-madrasati. Anta dhahabta ila al-madrasati. Man yutarjim lana hadha al-kalam? Mutarjim ya ikhwan. Tafadhal ya. Kamu pergi ke madrasah. Madrasah sekolah. Ahsanta. Antum lihat kata dhahabta, kata kerja dhahabta diberi garis bawah. Antum lihat. Kita lihat bagaimana jawabannya. Antum dhahabtum ilal madrasati. Antum dhahabtum ilal madrasati. Apa yang berubah di sini, ikhwan? Bamir. Kata ganti. Gantinya. Yang tadinya anta menjadi antum. Antum. Lalu apa lagi perubahannya selain itu? Kata ganti yang menempel dengan kata kerja zahaba pun otomatis berubah. Karena di sini antum maka menjadi zahabtum. Asalnya apa Ridwan? Zahabta. Anta zahabta. Sekarang antum zahabtum. Masya Allah. Sahlu jiddan. Antum zahabtum ilal madrasati. Sehingga yang berubah di sini hanya dua ikhwan. Kata gantinya saja yang berdiri sendiri di depan itu plus kata ganti yang menempel dengan kata kerja. Kerja. Fahimtum al-matlub? Antum paham yang diminta di sini? Fahim. Baik. Iqra anta ya Ridwan hatta la tanas. Anta dhahabta ila al-madrasati. Naam. Antum dhahabtum ila al-madrasati. Naam. Istamir. Anta kharajta min al-fasli. Naam. Tarjim ya akhi. Kamu telah keluar dari kelas. Naam. Antum kharajtum minal fasli. Jamil. Antum kharajtum minal fasli. Kalian telah keluar dari kelas. Sant. Teruskan. Anta jalasta minal fasli. Ah, sekali lagi akhi, anta? Anta jalasta minal fasli. Ah, antum baca sekali lagi. Min atau fi? Min atau fi? Fi. Ah, ait. Sekali lagi. Anta jalasta fi fasli. Fil fasli. Fi fasli. Fil. Fil fasli. Jamil. Engkau duduk di kelas. Ahsant. Jawabannya, perubahannya. Antum jalastum fil fasli. Mumtaz. Antum jalastum fil fasli. Jamil ya akhi. Terjemahkan, terjem. Kamu sudah tadi, sekarang antum. Kalian duduk di kelas. Ahsant. Nah, istamir. Teruskan. Aina jahabta ya akhi? Sekali lagi, aina? Aina jahabta ya akhi? Di mana? Kemana kamu pergi, hai saudaraku? Naam. Antum zahabtum ya ikhwani. Naam. Aina? Aina antum jahabtum ya ikhwani. Mumtaz. Aina antum zahabtum ya ikhwani? Nah, ahsant. نعم خلاص يا أخي. لماذا خرجت من الفصل يا ولد؟ لماذا خرجتم من الفصل يا أولاد؟ نعم. لماذا خرجتم من الفصل يا أولاد؟ سهل جدا يا أخوان. نعم. لعلنا نفتح المجال للمستمع. Tapi kita berikan kesempatan bagi pendengar di rumah yang ingin berinteraksi secara langsung, anda bisa menghubungi di line telepon 021 823 6543. Baik, untuk tamrin yang terakhir dari pelajaran yang ke-14 ini kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Bapak Abu Farhan di Depok. Iya, silakan. Nang, Abu Farhan. Dibaca Pak tamrin al-khamis dulu. Khamis. Nang. Ustaz. Iqra' waktub. Naam, sahih. Williamu. Eduardo. Landanu. Naam. Barisu, Pakistanu, Istanbulu, Ibrahimu. Sekali lagi, akhi. Ibrahimu. Naam. Ismailu. Jamil. Ishaqu. Ya'qubu. Ayyubu. Naam. Sulaimanu. Dawudu. Yunusu. Idrisu. Jibra'ilu. Naam. Mika'ilu. Fir'aunu. Fir'aunu. Jamil. Ahsanta ya akhi. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar yang lain di 021 823 6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak, di mana? Dari Adi di Cibitung. Naam. Ahadi, kaifa haluk? Khair, alhamdulillah Ustaz. Masyaallah. Baca akhi at-tamrin al-khamis. Latihan kelima yang tadi. Naam. Iqra waktub. Williamu. Sekali lagi akhi. Williamu. Williamu. Eduardo. Naam. Landanu. Barisu. Pakistanu. Jamil. Istanbulu. Naam. Ibrahimu. Ismailu. Ishaqu. Yaqubu. Ayyubu. Sulaimanu. Naam. Dawudu. Yunusu. Idrisu. Jibra'ilu. Mika'ilu. Fir'aunu. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran ahadi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan berikutnya kita berikan di 021 823 6543 bagi pada pendengar yang ingin bergabung kembali. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umu, di mana? Dengan Umu Akmal di Depok. Baik. Umu Akmal, kaifa haluki? Khair Pak Ustaz. Masya Allah. Silakan dibaca Ummu. Tafadhali iqra'i at-tamrin as-sadis. As-sadis. Anta zahabta ilal madrasati. Naam, hadha huwa. Antum zahabtum ilal madrasati. Naam. Anta kharajta minal fasli. Antum kharajtum minal fasli. Nah, mufradatnya semua insyaallah paham, Umu? Paham. Nah, tidak perlu terjemahkan, segera langsung saja. Anta jalasta fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Naam. Aina zahabta ya akhi? Sekali lagi, Umu Akmal. Aina zahabta ya akhi? Zanya tolong diperbaiki. Za. Aina zahabta ya akhi? Naam. Antum zahabtum? Aina? Aina zahabtum ya ikhwani? Naam, jamil. Limadha kharajta minal fasli ya waladu? Limadha kharajtum ya auladu? Limadha kharajtum minal? Minal fasli ya auladu. Mumtaz. Barakallahu fikum. Syukran Umu Akmal. Syukran. Boleh enggak Pak Ustaz, kalau Pak Ustaz bilang syukran tuh saya syukran ma'asukri gitu, boleh? Syukran ma'ai. Ma'asukri. Terima kasih juga gitu. Syukran ma'asukri. Iya. Saya baru dengar Umu Akmal, Afwan. Anda tidak tahu, baru dengar. Afwan. Nah, Afwan saja. Nah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kepada Umu Akmal di Depok, dan kita berikan kesempatan yang lain bagi Anda yang ingin bertanya, dan juga ini jawaban bagi pertanyaan, jawaban terhadap syukran ya, Ustaz ya. Maka Afwan cukup ya. Nah, jawabannya Afwan saja. Nah. Ya, di 8236543 kita buka kembali dan kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa Umu, di mana? Dari Umu Aisyah di Kalibata. Baik. Umu Aisyah. Naam. Umu Aisyah, tafadhal dibaca at-tamrin as-sadis, latihan ke-6. Anta zahabta ilal madrasati. Naam. Antum zahabtum ilal madrasati. Mumtaz. Anta kharajta minal fasli. Naam. Antum kharajtum minal fasli. Sekali lagi Umu, antum kharajtum. Antum kharajtum minal fasli. Naam. Anta jalasta fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Naam. Aina zahabta ya akhi? Aina antum zahabtum ya ikhwan? Ya ikhwani? Ya ikhwani. Naam, jamil. Limadha kharajta minal fasli ya walad? Ya waladu. Limadha kharajta minal fasli ya waladu? Naam. Limadha kharajtum ya awlad? Limadha kharajtum ya awlad? Ada yang terlewat? Limadha kharajtum minal fasli? Limadha kharajta minal fasli ya walad? Ya waladu, itu sudah tadi barusan. Jawabannya? Afwan, perubahannya? Teruskan. Limadha kharajta minal fasli ya waladu? Minal fasli, itu sudah dibaca barusan. Teruskan, ininya sekarang jawabannya. Limadha kharajtum? Limadha kharajtum ya awladu? Ya awladu. Apa yang kurang Umu? Minal faslinya tidak dibaca. Limadha kharajtum? Minal fasli ya awladu. Baik, barakallahu fikum. Syukran Umu. Jazakallah khair. Baik, jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan yang lain di 8236543. Baik, bagi para pendengar yang belum bisa bergabung, silakan. Dan untuk pertanyaan Anda bisa tanyakan di 088-8876-3110. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Umu, di mana? Dengan Umu Anissa di Bekasi. Baik, silakan. Nah, Umu Anissa, silakan at-tamrin as-sadis. Iya, Pak. Latihan ke-6. Anta zahabta ilal madrasati. Naam. Antum zahabtum ilal madrasati. Jamin. Anta kharajta minal fasli. Antum kharajtum minal fasli. Jayid. Anta jalasta fil fasli. Antum jalastum fil fasli. Sahih. Aina zahabta ya akhi? Aina antum zahabtum ya ikhwani? Jamil. Limadha kharajta minal fasli ya waladu? Limadha kharajtum minal fasli ya awladu? Mumtaz. Barakallahu fikum. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Baik, teruskan ya, akhi. Ada sedikit lagi. di ad-dars ar-rabi asyari, di akhir ad-dars ar-rabi asyari ini ada al-kalimatul jadidah. Di bagian terakhir antum lihat al-kalimatul jadidah. Ada dalam kotak ada beberapa kalimat yang di sini mungkin dianggap sebagai kata-kata baru. Al-kalimat, kata-kata al-jadidah yang baru. Antum lihat di sini, ikhwan. Ada kalimat al-hafidu. Al-hafidu, lalu ada penjelasannya setelah itu. Al-hafidu adalah ibnul ibni. Al-hafidu adalah ibnul ibni. Apa makna ibnul ibni? Ibnu? Anaknya anak. Dari anak. Anaknya anak. Anak laki-lakinya anak kita. Iya. Cucu namanya, cucu. Cucu. Au ibnul binti. Au? Cucu perempuan. Au ibnul binti. Nah, cucu perempuan? Cucu perempuan. Cucu laki-laki dari anak dari perempuan. Anak. Nah. Cucu perempuan. Nah. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Ibnul binti. Jadi dua-duanya dia, cucu. Nah, baik laki-laki maupun perempuan. Maafi muskilah. Ini mufrad. Al-hafidu ini tunggal. Al-hafidu tunggal. Jamaknya antum lihat. Hafadatun. Hafadatun. Hafadatun. Cucu-cucu. Cucu-cucu. Nah. Nah. Lalu ada kalimat al-kulliyatu. Al-kulliyatu. Fakultas. Ini mufrad. Al-kulliyatu ini tunggal. Jamaknya adalah kulliyatun. Antum lihat. Kulliyatun. Apa yang berubah di jamaknya ini, ikhwan? Jamak mu'annas. Tak marbutah menjadi alif dan tak. Jamak mu'annas salih. Lalu kulliyah itu bermacam-macam, ikhwan. Ada kulliyatu tibbi. Nah, lihat sebelahnya. Kulliyatu tibbi. Apa ini? Fakultas apa ini, ikhwan? Kedokteran. Lalu ada kulliyatu syariati. Fakultas syariah. Fakultas? Syariah. Syariah. Ada kulliyatul handasati. Fakultas. Fakultas? Teknik sipil. Bukan, teknik sipil. Santai ya. Barakallahu fiik. Teknik sipil. Teknik sipil. Kulliyatu tijara. Fakultas apa ini? Ekonomi. Ekonomi. Naam. Naam. Ekonomi. Al-mahkamah. Naam. Bukan perdagangan. Kalimat tijara memang asal katanya adalah perdagangan. Tijara perniagaan. Tapi tentu ketika kita masukkan ke jadi terjemah bahasa Indonesia yang lebih tepat adalah fakultas ekonomi. Karena di kita tidak ada fakultas perniagaan, perdagangan. Naam. Al-mahkamah tu. Al-mahkamah. Mana al-mahkamah, ikhwan? Kejaksaan. Pengadilan. Pengadilan. Pengadilan. Kejaksaan. Bukan pengadilan, tapi pengadilan. Nah. Lalu ada al-akhu. Saudara. Saudara. Nah. Itu mufrad. Al-akhu itu mufrad. Jamaknya adalah? Ikhwatun. Ikhwatun atau? Ikhwanun. Nah. Bisa dua-duanya? Bisa. Ikhwatun bisa? Ikhwanun. Kemudian ada kalimat ahlan wa sahlan wa marhaban. Maknanya sama. Ahlan wa sahlan dan marhaban maknanya sama. Ahlan wa sahlan, marhaban. Ini dua kata yang sinonim diulang dua kali. Maksudnya apa, ikhwan? Memuliakan. Penegasan. Silakan, silakan. Diulang dua kali, silakan, silakan. Dua kali diulang dua kali, silakan. Silakan. Tapi kalau silakan, silakan. Masya Allah. Selamat datang, selamat datang. Nah, ini kan satu hal yang Masya Allah. Nah. Lalu ada kalimat al-yunanu. Al-yunanu. Yunan. Lalu ada nasraniyun. Nasraniyun itu mufrad tunggal. Jamaknya adalah? Nasara. Nasara. Kemudian ada kalimat al-baladu. Ada kalimat? Al-baladu. Jamaknya adalah? Biladun. Nah, biladun. Baiklah, kan. Kita baca sama-sama, kan. Di penghujung acara ini kita sama-sama baca agar hilang antuknya. Hayya. Al-Hafidu. Al-Hafidu. Ibnul Ibni. Ibnul Ibni. Awibnul Binti. Awibnul Binti. Al-Jama' Al-Jama' Hafadatun. Hafadatun. Al-Kulliyatu. Al-Kulliyatu. Al-Jam'u Al-Jam'u Kulliyatun. Kulliyatun. Kulliyatu Tibbi. Kulliyatu Tibbi. Kulliyatu syari'ati. Kulliyatu syari'ati. Kulliyatu al-handasati. Kulliyatu al-handasati. Kulliyatu tijarati. Kulliyatu tijarati. Al-mahkamatu. Al-mahkamatu. Al-akhu. Al-akhu. Al-jama' Al-jama'u ikhwatun wa ikhwanun. Ikhwatun wa ikhwanun. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Al-yunanu. Al-yunanu. Nasraniyun. Nasraniyun. Al-jama'u. Al-jama'u. Nasara. Nasara. Al-baladu. Al-baladu. Al-jam'u. Al-jam'u. Biladun. Biladun. Ma mana al-balad ya ikhwan? Negeri. Negeri. Ahsan. Ustaz dicetakan namanya di situ. Ada perbedaan. Mahkamah dengan madrasah. Dustur. Al-mahkamah dengan ad-dusturu. Ad-dustur. Ma mana ad-dustur ya ikhwan? Al-qanun. Undang-undang. Al-qanun. Ad-dusturu artinya al-qanun, undang-undang. Nah. Hah? Tidak ada al-balad juga sih. Ah, tambahin aku. Yang punya cetakan lama berarti perbedaannya ada berapa di sini? Ada dua, Ustaz. Cetakan lama ada ad-dusturu, di cetakan baru tidak ada ad-dusturu. Lalu? Baladnya enggak ada. Al-balad. Di cetakan baru ada al-baladu, cetakan lama tidak ada. Nah, berarti masing-masing ada ini, ada perbedaan. Sepertinya ada sebab tertentu mengapa ad-dusturu dihapus dari ini. Baik ya, Ikhwan. Sepertinya ini menjadi bacaan terakhir yang kita baca pada malam ini. Mungkin ada pertanyaan dari Fadhil. Iya, kita angkat pertanyaan, baru pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada halaman 89 baris 4 dan 5 dipertanyakan kata ayyi madrasati. Ayyi madrasati, dua kata kasrah terdapat seperti baris 1, 2 dan 3. Sebentar. Cetakan lama seperti jam bukunya ini. Baik. Sebentar. Di sini halamannya halaman 85. Halaman berapa tadi, Akhi? 88, Ustaz. 88. Enggak, tadi yang pertanyaan dipertanyakan 89, 9. Baris 4 dan 5, Ustaz. Baris 4 dan 5. Baris 4 dan 5. Fi ayyi, itu dia. Iya. Mengapa dia kasrah? Iya. Fi ana serahkan kepada antum. Kenapa ayyi bukan ayyu, ikhwan? Karena dia ada harfu jar yang Ustaz. Mana harfu jarnya? Fi. Kalimat ayyu didahului oleh fi. Maka dia berubah menjadi ayyi. Ini satu kekhususan. Ayyu itu merupakan kata tanya. Kata tanya itu, ikhwan, kata tanya itu ada dua. Kata tanya itu ada kata benda, kata tanya itu ada kata benda, ada huruf. Jadi kata tanya itu, ikhwan, dia ada kata bendanya, ada hurufnya. Kata bendanya diantaranya kaifa, man, madza, apalagi kam, madza, ayyu termasuk daripada asma'u al-istifham, kata-kata benda. Kata-kata benda untuk bertanya. Selain daripada ayu, seperti man, kam, kaifa, aina, madza, itu semua mabniun. Itu semua mabni. Kam, mabniun alal sukun. Tetap hukumnya saja. Tetap, tidak berubah. Kam, tidak mungkin kamu, kama, kami, tidak mungkin. Kam, min, man, berapa lagi? Kaifa, tidak mungkin kaifu atau kaifi, tidak mungkin. Aina. Aina tidak mungkin. Aina, ainu, aini, tidak mungkin. Tapi kalau ayu, dia bisa berubah. Ayu bisa berubah. Contohnya kata dia dahulu oleh kata kerja afwan ka harfu jar fi, maka menjadi fi ayyi. Nah, adapun yang lainnya ayu yaumin hadza, ayu syahrin hadza, kenapa dia tidak majrur ya, ikhwan? Fi awal. Tidak didahului oleh fi. Nah, itu jawabannya. Wallahu a'lam. Sayyid as-Sulasani, saat asmaul khamsah tadi disebutkan abuka dan akhuka. Nah, yang lainnya baqiyatul asma. Abuka, akhuka, hamuka, hamuka, fuka, wazu. Abun, akhun, hamun, fu, famun, zu. Nah, penjelasan insyaallah pada babnya sudah. Insyaallah. Iya. Kembali kita angkat dari pertanyaan pesan singkat. Iya, dalam dari Yani di Cikarang Barat, asal makna dari aywa dan muqarrar. Aywa wal muqarrar. Hah? Qulta miraran Ustaz, indama darasna. Aywa. Aywa wa muqarrar. Ma mana? Aywa. Kalimat aywa. Naam. Aywa artinya? Nah, seperti kalimat ammi ya, kalimat aywa itu. Aywa artinya naam. Artinya aywa itu artinya? Naam. Aywa artinya naam. Al-muqarrar itu kalau bukan artinya al-muqarrar artinya kurikulum pada umumnya, atau al-muqarrar artinya buku pelajaran. panduan. Buku panduan bisa dipakai untuk dua-duanya. Nah, baik. Ya, kembali kita angkat dari sesikat. Alhamdulillah ada informasi dan apa namanya? Berkenaan dengan kata Jibril, Ustaz ya. Nah, satu dari satu sisi ini penulisannya tidak ada alifnya, kurang tepat. Dan kemudian kata Jibril sendiri terdapat dalam hadis riwayat Muslim, ya, tentang dua istiflah. Istiflah. Koreksi apa penambahan ini? Mungkin informasi keterangan ini. Dalam hadis Sahih Muslim sebutkan Jibril. Nomor 770. Jibril, alhamdulillah. Berarti sahih kalimat ini, alhamdulillah. Dan bagi para pendengar bisa merujuk langsung ke dalam kitab Sahih Muslim nomor 770 tentang doa istiftah. Nah, kalimatnya Jibra'ilu. Jibra'ilu, baik. Karena di dua cetakan semuanya mengatakan Jibra'ilu. Kalau seandainya salah, pasti dia salah satu cetakannya pasti akan beda. Iya. Kemudian apakah huruf nida termasuk huruf yang merafakkan? Huruf nida yang menjadikan buat setelahnya dhamma. Ya Ismailu. Ya. Nanti babnya masuk ke an-nida dan al-munada. Tidak setiap al-munada itu marfu. Tidak setiap al-munada. Ini kita menarik kita untuk berbicara agak panjang. Ya Abu Bakar. Kalimat an-nida seperti misalnya ya Muhammadu. Misalnya ya Muhammadu. Ya di sini artinya harfu nida. Kata kata digunakan untuk memanggil. Lalu Muhammadu di sini disebut dengan istilah al-munada, yang dipanggil. Al-munada ini kan tidak selalu marfu. Tidak selalu mabniun ala mayurfa'u bih. Tapi kadang-kadang bisa mansub. Kadang-kadang bisa mansub. Seperti contohnya ya Abdullah. Naiman misalnya. Ya Abdullah. Nah, sebentar. Ya Naiman mansub di sini. Karena dia Naiman di sini yang dipanggil itu orangnya tidak satu saja. Bisa banyak orang atau bisa jadi tidak ditentukan satu orang. Masih global. Atau seperti kalimat tadi Ridwan. Ya Abdullah. Kenapa dia Abda bukan Abdu? Karena dia murakkab. Karena dia murakkabun idhafi, maka dia harus mansub. Al-mudhaf harus mansub. Dan insyaallah mudah-mudahan penjelasannya pada babnya insyaallah. Tidak sekarang. Baik, insyaallah. Cukup sampai situ? Satu lagi saatnya dari pendengar kita di Ragunan Alif. Bagaimana membedakan antara na'at dan man'ut? Bagaimana membedakan antara na'at dan man'ut? Antum pahami dulu katanya. Yang penting paham maknanya. Contohnya ana bilang shadiqun aminun misalnya shadiqun aminun. Mana na'at wa man'ut kalau antum tidak paham maknanya? Antum kalau antum enggak tahu makna shadiqun dan tidak tahu kalimat aminun, maka tentu tidak tahu mana yang man'ut dan mana yang na'at. Intinya na'at itu adalah sifatnya. Kalau man'ut itu yang disifati. Benda yang disifati, kata benda yang disifati. Kalau kalimat shadiqun aminun, mana sifat dan mana yang disifati? Sifatnya aminun. Mana aminun? Dapat di percaya. Amanah. Mana yang disifati? Kata benar yang disifati? Shadiqun. Nah, barakallahu fiik. Baik. Demikian insyaallah pertemuan akan datang kita akan masuk ke pelajaran baru ad-dars al-jadid, ad-dars al-khamis asyar dan pesan anak terakhir dan ya ini selalu anak ulang-ulang terus dan tidak bosan-bosannya anak ingatkan untuk mim ra alif ah. Murajaah. Baik, ana cukup dengan sekian. Subhanallahi hamdik, la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.